Masih kita membahas tentang al-mustathna bikhala ada dan hasya. Setelah disebutkan bahwasanya istithna dengan khala ada hasya, mustathna-nya boleh mansub, boleh majrur dengan syarat, yaitu agar ketiganya tidak didahului oleh ma. Adapun kalau ketiganya atau salah satu dari ketiganya didahului oleh ma, maka mustathna-nya wajib mansub. Fahuwa huruf wa in jararta ya sekarang ya. Dan kalau mustathna-nya mansub, maka khala ada hasya dia datang sebagai fi'il. Ya, dan fa'ilnya mustatir fihi wujuban. Dan mustathna-nya yang mansub sebagai maf'ul. Kemudian wa in jararta bi kullin minha al-mustathna fa hiya huruf jarrin. Dan jika engkau mengejarkan dengan satu dari tiga istitna tadi ataupun adatil istitna ada khala hasya, apabila engkau mengejarkan dengan salah satu dari ketiganya mustathna, fahiya hurufu jarin, maka dia ketiga itu adalah huruf jar wastithnain dan juga huruf istitna, ghairi muta'alliqatin bisyai, tidak berkaitan dengan sesuatu pun. Kita tahu bahwasanya huruf jar pada asalnya itu ada muta'alliqnya, muta'alliq dengan sesuatu, apakah fi'il ataupun syibu al-fi'il. Tapi tiga huruf ini ya, ataupun tiga kalimat ini, khala ada hasya, ketika datang sebagai huruf, maka dia tidak muta'alliq dengan sesuatu pun. Li'annaha litanhiyah la lita'diyah, karena tiga huruf ini datang litanhiyah, untuk menjauhkan fi'il dari isim. Lali ta'diyah, bukan untuk menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi kepada isim. Wa mahallu majruriha hina idzin nasbun, dan mahal majrurnya ketika itu adalah nasab. Ya, mahalnya nasab. Meskipun lafadznya majrur. An tamamil kalami, karena sebab sempurnanya kalam sebelumnya. Fanasibuhu al-jumlah al-mutaqaddimah, sehingga yang menasabkan mahalnya adalah jumlah yang sebelumnya. Allatin tasaba an tamamiha, yang mana dia mustathna ini mansub dia mahallan an tamamiha, karena sebab sebelumnya telah sempurna. Wa qala al-Jurjani hunna mu'addiyatun famajruruhunna fi mahallil maf'uli bih kamarartu bi Zaidin. Dikatakan oleh al-Jurjani hunna ketiganya khala ada hasya mu'addiyat adalah huruf-huruf yang menjadikan fi'il itu sampai kepada maf'ul. Yang muta'addi, yang tadinya lazim menjadi muta'addi, yang tadinya tercukupkan dengan marfu'nya menjadi butuh kepada yang mansubnya meskipun mahallan. Fa majruruhunna fi mahallil maf'ul bih, sehingga yang dijarkan oleh ketiganya itu pada mahalnya maf'ul bih. Sebagaimana dalam contoh marartu bi Zaidin. Zaidin lafadznya apa? Majrur, tapi maknanya apa? Mansub. Ya, mahalnya nasab karena sebagai maf'ul. Wa yata'allaqu bima fil jumlah min fi'lin aw syibhih. Nah, ketika dia kata al-Jurjani adalah huruf-huruf yang fungsinya at-ta'diyah, maka dia kembali memiliki muta'allaq, tempat bergantung. Wa yata'allaqu bima fil jumlah, maka dia ketika itu berkaitan dengan apa yang ada dalam jumlah, apakah fi'il ataupun syibu al-fi'il. Illa anna ta'diyatahunna ala jihati salbi, hanya saja bedanya muta'addinya fi'il ini yang tiga ataupun huruf ini yang tiga ya, ala jihati salb, di atas sisi as-salb, bukan penetapan tapi penafian ya. Ay ala jihati nafi, as-salb maksudnya di atas sisi penafian bukan penetapan ya. Kalau tadi marutu bi Zaidin ke penetapan, al-murur bi Zaid, kalau ini penafian ya, qaumal qaum khala Zaidin, kan penafian. Dinafikan apa? Al-qiyam an Zaidin. Ini belum dibaca ya? Karena sobta ya, silakan dibaca. وإن نصبت بكل منها فهي أفعال ماضية معناها الاستثناء وهي جاملة متعدية بنفسها وجملة الاستثناء مستأنفة من حيث الإعراب وجملة الاستثناء مستأنفة من حيث الإعراب لا المعنى فلا محل لها كما أن جملة إلا زيدا من نحو قام القوم إلا زيدا لا محل لها وقيل إنها حال فمحلها النصب والقول فيها كالقول في الجملة في جملة ليس ولا يكون إلا أن سبواه إمام النحاة لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر فالتزم حرفيتها وأوجب الجر بها ونفي النصب وغيره ونفي النصب وغيره سمع النصب أيضا كقولهم اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبع حاشا الشيطان وأبا الأصبع فجوزه والمثبت مقدم على النافي ولا يستثنى والمثبت مقدم على النافي ولا يستثنى بها إلا فيما فيه تنزيه للإسم الذي بعدها من سوء ذكر في غيره أو فيه نحو ضربت القوم حاشا زيد بالجر ولذلك لا يحسن صلى الناس حاشا ولذلك لا يحسن صلى الناس حاشا زيد لفوات معنى تنزيه كذا قال ابن حاجب وجزم به الرضي وربما أرادوا تنزيه شخص من سوء فيبتئدون بتنزيه الله سبحانه عن السوء ثم يبرئون من من أرادوا ثم يبرئون من أرادوا تبرئته على معنى أن الله منزه أن لا يطهر ذلك الشخص مما يعيبه فيكون آكدا وأبلغ حتى وتكون حينئذ مستعملة للتنزيه فقط وتكون اسما مبينا مبنيا نحو قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قال الحبيسي وهي حينئذ اسم منتصب محلا انتصاب المصدر الواقع بدلا من الفعل وقد قرئ حاشا لله بالتنوين وهو مثل قولهم رعيا لزيد وحاشا الله بالإضافة فهو مثل سبحان الله وفي التسهيل وشره للدمامين وإن وليها مجرور باللام انتفت حرفيتها بالإجماع ولم تتعين الفعلية خلافا للمبرد بل يتعين حينئذ اسميتها بجواز تنوينها كقراءة ابن سماك حاشا لله بالتنوين فهذا مثل قولهم سقيا لزيد ورعيا لخالد وقرأ ابن مسعود حاشا الله بالإضافة فهذا مثل سبحان الله ومعاذ الله انتهى وتتصل مع المصدرية بعد وخلا فيتعين حينئذ بعدا وخلا فيتعين حينئذ النسب بهما للمستثنى لأن المصدرية لا تدخل إلا على الفعل ولا تتصل ما بحاشا أي لا يجوز دخول ما المصدرية على حاشا كما نص عليه سبويه خلافا لمن جوز اتصال ما بها وهو ما مشى عليه صاحب الأجرمية قال ابن عنقاء دخول ما على حاشا رأي لابن مالك تبعا لقوم والصحيح وفاقا للجمهور أن ما لا تدخل على حاشا إلا في ضرورة أو شذوذ وهي حينئذ زائدة لا مصدرية وإن نسب ما بعدها انتهى تقول قام القوم ما عدا زيدا بالنسب لا غير وقام الناس ما خلا عمرا وإن نصبت بكل منها فهي أفعال ماضية معناها الاستثناء وهي جامدة متعدية بنفسها dan apabila engkau menasobkan dengan masing-masing dari ketiganya maka dia ketika itu sebagai fi'il-fi'il jadi kalau engkau menjarkan ya mustatsna setelahnya maka dia sebagai huruf dan kalau engkau menasobkan mustatsna setelahnya maka dia datang sebagai fi'il fi'il madhi maknanya istithna kecuali wahya jamidah dan dia adalah fi'il yang jamidah tiga fi'il tadi adalah fi'il yang jamid muta'addiyah binafsiha, muta'addi kepada maf'ul dengan sendirinya. Wa jumlatul istithna musta'nafatun, sehingga jumlah istithna dari ada, khala, hasya dengan mustatna setelahnya itu adalah jumlah musta'nafah, jumlah permulaan. Min haitsul i'rab, tapi dari sisi i'rab dianggap sebagai jumlah musta'nafah. Lal makna, tidak dari sisi makna. Artinya dia dari sisi makna masih berkaitan dengan sebelumnya, tidak terputus dari yang sebelumnya. Fala mahalla laha, maka dia karena di i'rab sebagai jumlah musta'nafah, maka tidak ada pada jumlah tersebut mahal dalam i'rab. Kama anna jumlata illa zaidan, sebagaimana jumlah illa zaidan dalam contoh qawmal qawmu illa zaidan, itu la mahalla laha, tidak ada mahal dalam i'rab. Wa qila innaha halun, ada juga yang mengatakan bahwasanya fi'il madhi dengan yang setelahnya, khala, ada, hasya dengan mustatna setelahnya, itu memiliki mahal, yaitu hal, sebagai hal. Famahalluha an-nasab, sehingga mahalnya nasab. Walqawlu fiha kalqawl fi jumlati laysa wala yakun, maka ucapan yang diterapkan pada hasya, ada, khala dengan isimnya itu persis seperti ucapan yang dikatakan pada jumlah laisa dan layakun bersama isim dan khobarnya. Ya, sudah lewat kan? Di sini sempat disinggung juga. Ada yang mengatakan jumlah musta'nafah sehingga la mahal ala minal i'rab. Ada yang mengatakan laha mahal, sehingga mahalnya nasab sebagai hal, karena datang setelah ma'rifah. Illa anna sibawaihi imam an-nuhati lam yasma' fil mustathna bihasha illa al-jarra. Hanya saja sibawaih imam ahli nahu belum mendengar, belum mengetahui mustathna dengan hasha itu jar, ya, ataupun mengejarkan. Faltazama harfiyataha, saya ulangi. Hanya saja sibawaih tidaklah mendengar pada mustathna dengan hasha kecuali jar. Beliau hanya mengetahui itu, hanya jar. Kalau ada mustatna datang setelah hasya, yang beliau dengar, yang beliau ketahui hanya jar. Beliau belum pernah mendengar nasab setelah hasya. Faltazama harfiyataha, sehingga beliau menetapi ya, kehurufannya hasya. Wa aujabal jarra biha, dan mengharuskan jar dengan hasya. Wa nafa'an nasba, dan beliau menafikan, menolak nasab setelah hasya. Wa ghairuhu sami'an nasba aydan kaqawlihim. Adapun selain sibawaih dari ahli nahwu yang lain, sami'an nasba, mendengar dari mereka orang Arab yang masih terjaga lughahnya, bahasa Arabnya, nahunya, adanya nasab setelah hasya. Kaqawlihim, seperti ungkapan mereka sebagian orang Arab, Allahumma ighfirli wa liman yasma' hasya syaitana wa aba al-asbugha. Sini wa'aba, mansub kan? Berarti asyaitana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuniku, dan juga mengampuni siapa saja yang mendengar doaku. Hasya asyaitana, kecuali syaitan, dan kecuali abal asbuh. Keduanya ini meskipun dengar, ya semoga tidak diampuni dosanya katanya. Di sini apa syaitnya? Hasya asyaitana, menasubkan sebagai maful dari hasya. Fajawazah, maka karena sebagainya mendengar, maka membolehkan untuk menasabkan mustatsna setelah hasya. Wal musbit muqaddam 'ala an-nafi, dan yang menetapkan itu lebih didahulukan di atas yang menafikan. Ya al-alim hujjah 'ala man la ya'lam, yang tahu hujjah bagi yang belum tahu. Wa la yustatsna biha illa fi ma fi tanzihun, dan tidak bisa istatsna, didatangkan mustatsna dengan ketiganya, dengan dia hasya, tidak bisa dikecualikan dengan hasya kecuali pada perkara yang padanya ada tanzih, pensucian. Kalau yang lainnya silakan umum dalam pemakaian, tapi hasya ini khusus pada perkara yang di dalamnya ada tujuan tanzih, pensucian. Lil ismi, bagi isim alladhi ba'daha, yang datang setelahnya, setelah hasya. Min su'i dzikrin, disucikan dari jeleknya sebutan. Fi ghairi, yang itu menimpa yang lainnya, ataupun awfihi, menimpanya. Contohnya, darabtul qawma hasya zaidin biljar, saya pukul kaum itu semuanya kecuali Zaid Di sini zaid disucikan, ditanzih dari adzarb. Walidzalika la yahsun, karena ini, ya ini karena hasya itu hanyalah didatangkan pada perkara yang tujuannya untuk tanzih, maka tidak benar kalau dikatakan sholannas hasya zaidin. Manusia semuanya sholat kecuali zaid. Di sini pensucian enggak? Bukan pensucian, sebaliknya. Ya, ta'yir, celaan. Ya kan, kepada zaid, maka enggak boleh. Kenapa lifawati makna tanzih? Karena hilangnya makna tanzih, pensucian, pujian. Kada qala Ibnu al-Hajib, demikian dikatakan oleh Ibnu al-Hajib. Wa jazama bihi Ar-Radi, dan ini juga ditegaskan oleh Ar-Radi. Wa rubbama aradu tanziha syakhsin min su'in fayabtadi'una bitanzihi Allah subhanahu an su', thumma yubarri'una man aradu tabri'atah ala ma'na أن الله منزه عن أن لا يطهر ذلك الشخص ذلك الشخص مما يعيبه فيكون آكد وأبلغ وتكون حينئذ مستعملة لتنزيه فقط فتكون اسما مبنيا نحو قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. Dan terkadang mereka hendak mentanzih, mensucikan, ya, seseorang dari kejelekan. Saya jadi una, kemudian mereka awali dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, dari aib-aib, dari kekurangan. Setelah itu yubarriuna man aradu tabri'atah, mereka membersihkan siapa-siapa yang hendak dibersihkan dari kejelekan. Ala ma'nan, ala makna, di atas makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala munazzah, disucikan, Allah Maha Suci dari tidak mensucikan orang itu dari perkara-perkara yang mencacatinya. Fayakunu, maka dengan ini akad wa ablagh, lebih kuat penekanannya dalam pensucian, wa ablagh, dan lebih tinggi dalam pensucian kepada orang tadi dengan sebutkannya Allah Subhanahu wa taala, dengan dimulai dengan pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Watakunu hina idin musta'amalatan litanzih, sehingga jadilah dia ketika itu digunakan sebagai tanzih. Hasya digunakan sebagai tanzih, pensucian. Fakot saja. Fatakunu isman mabniyan, maka jadilah dia hasya sebagai isim yang mabni. Contoh, kulna hasya lillah ma'alimna alim insu. Mereka para wanita, istri-istri para pejabat, mengatakan hasya lillah, Maha suci Allah, ma'alimna alimin su, sungguh kami tidak mengetahui pada Yusuf su, satu kejelekan pun. Di sini diawali dengan pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan pensucian kepada seseorang. Qala al-Khubaisi wa hiya hina idzin ismun muntasibun mahallan intisaba al-masdari al-waqi'i badalan min al-fi'li. Dikatakan oleh Al-Khubaisi, dan dia hasya ketika itu adalah isim yang muntasib, nasab mahalnya seperti nasabnya masdar yang menduduki, ya, al-masdar al-waqi', seperti nasabnya masdar al-waqi' badalan, yang jatuh sebagai badal pengganti dari fi'il, seperti durban, fa durban riqab, itu kan durban menggantikan posisi idrib, ya, seperti itu, ya. Jadi dia hasya ketika itu mansub mahalnya, mahalnya saja, karena dia dari sisi kalimatnya mabni. Intisab al-masdar al-waqi' badalan, sebagaimana nasobnya masdar yang jatuh sebagai ganti atau badal dari fi'il, dari menyebutkan fi'ilnya. Wa qad quri'a, dan sungguh telah dibaca pada qira'ah yang lain dengan hasya lillah, hasyan lillah, hasyan lillah. Dalam kira yang lain dibaca dengan tanwin, hasyan lillah bitanwin, wa huwa mithlu qawlihim, dan ini semisal ucapan mereka orang Arab, ra'yan li zaidin, semoga Allah menjaga Zaid. Doa, ini kandungannya doa. Wa hasyallahi, dan juga dibaca dengan idhafah hasyallahi bil idhafah, fa huwa, maka ini seperti subhanallah, subhanallahi. Ya, dia juga sama seperti yang sebelumnya, mansub subhanallah sebagai mafhul mutlak, dan amilnya wajib di mahdhufkan, dibuang, usabbih. Intaha. Wa fi tashili wa syarhihi lid-dimamini aw lid-damamini wa in waliyaha majrurun bil lam intafat harfiyatuha bil ijma' wa lam tata'ayyan al fi'liyatuhu khilafan lil mubarrid bal yata'ayyanu hina idzin ismiyatuha li jawazi tanwinha ka qira'ati ibn Simak hashan lillah bit tanwin fa hadha mithlu qawlihim suqyan li zaidin wa ra'yan li khalidin wa qara ibn mas'udin hasha Allah bil idafah fahadha mithlu subhanallahi wa ma'adallah. Fitasil, dalam kitab At-Tashil sepertinya milik Ibn Malik ya. Wa syarhihi dan syarahnya lid-dimamini oleh ad-dimamini disebutkan di dalamnya wa in waliyaha majrur billam apabila hasya diikuti setelahnya oleh isim yang dijarkan dengan lam, maka intafat harfiyatuha, maka ternafikan, hilang kehurufannya bil ijma' dengan ijma'. Jadi kalau setelahnya adalah isim yang dijarkan dengan huruf jar, yaitu lam, maka ketika itu hasya tidak lagi sebagai huruf dengan ijma'. Walam tata'ayyan al-fi'liyah. Nah, kalau dia misalkan ternafikan kehurufannya, apakah dia sebagai fi'il? Walam tata'ayyan al-fi'liyah. Dan juga tidak, mesti dia menjadi fi'il ketika itu. Khilafan lil mubarid, berbeda halnya dengan al-mubarid. Kata al-mubarid ketika itu dia sebagai fi'il. Bal yata'ayyan hina idzin ismiyatuha, bahkan harus sudah tertentu dia hasya ketika itu sebagai isim. Kenapa? Li jawazi tanwiniha, karena bolehnya dia hasya ditanwin. Ka qira'ati Ibn Simak, sebagaimana qira'anya Ibn Simak. Hasyan lillahi ma'alimna alaihi min su. Fahadha mitlu qawlihim, ini semisal dengan ucapan mereka. Suqyan li Zaidin, ra'yan li Khalidin. Dan Ibn Mas'ud membacanya dengan idhafah hasyallahi. Maka ini semisal dengan subhanallah wa ma'adallah. Intaha. وتتصل ما أي المصدرية بعداء وخلاء فيتعين حينئذ النصب. Dan terkadang bergandengan ma المصدرية dengan عداء dan خلاء sehingga يتعين sudah pasti ketika itu nasab. Ya, mustatsnanya nasab apabila dua kalimat ini عداء dan خلاء bergandengan dengan ma المصدرية. النصب بهما نصب dengan keduanya. Khala dan ada. Lil mustathna, bagi mustathna. Lianna al-masariyah, karena ma al-masariyah la tadkhulu illa ala al-fi'li. Tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Hanya bisa masuk kepada fi'il. Ma al-masariyah hanya bisa masuk kepada fi'il. Wa la tattasilu ma bihasha. Dan sedangkan ma al-masariyah tidak bisa bersambung, bergandengan dengan hasha. Ay la yajuzu dukhulu ma al-masariyati ala hasya, yakni tidak boleh masuknya ma al-masdariyah kepada hasya. Kama nassa alaihi sibawaihi, sebagaimana ini disebutkan dengan tegas oleh sibawaih. Khilafan liman jawazat tisala ma biha, berbeda halnya dengan pendapat yang membolehkan bersambungnya ma al-masdariyah dengan hasya. Khilafan bisa diarah sebagai mafhum mutlak, berarti ukhalif. Ukhalif khilafan, atau dia sebagai hal, berarti ditakdirkan. Mukhalifan, aqulu dhalik mukhalifan. Khilafan berarti ditakwil dengan mukhalifan. Aqulu dhalik mukhalifan. Wahuwa ma masya'alaihi sahibul ajurumiyah. Di antara yang membolehkan bersambungnya ma'al masariyah dengan hasya adalah penulis kitab al-ajurumiyah. Ya kan? Antum kalau pernah belajar, antum akan mendapat yang seperti ini, diratakan. Apabila jika kalimat ini bergandengan dengan ma, maka mesti mustatsnanya masuk. Ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya bisa pula ma masuk pada hasya. Qala Ibnu Anqadu khulu ma ala hasya ra'yun li Ibn Malik tab'an li qaumin. Kata Ibnu Anqad, masuknya ma kepada hasya adalah pendapatnya Ibnu Malik karena beliau mengikuti pendapat satu kaum. Wa sahih, dan yang benar, ifaqul jumhur, mencocoki dengan pendapat jumhur adalah anna ma la tadkhul ala hasya, bahwasanya ma tidak bisa masuk kepada hasya. Illa fi darurah, kecuali darurah seperti darurah syi'riyah atau syuzuz, ataupun pada pemakaian yang sangat jarang. Jadi syadz terkadang dibawa kepada makna sedikit dalam pemakaian. Ya, terkadang menyelisih yang benar. Dan di sini sepertinya, Allah alam, dalam pemakaian yang sangat sedikit. Wahiyah hina idin zaidatun, dan ketika itu dia, ketika ma masuk kepada hasya, maka dia dianggap sebagai ma zaidah. La masariyatun, bukan dianggap sebagai ma masariyah. Kalau didapati ada ma masuk kepada apa hasya, pendapat jumhur itu maknya dianggap zaidah bukan masariyah. Wa in nusiba ma ba'daha, meskipun yang setelahnya dinasobkan. Ya. Intaha. Selesai. Taqul, ini sudah dibaca ya? Belum. Sudah. Taqulu qawma al-qawmu ma'ada zaidan binasbi ila ghair, wa qawma an-nasu ma'khala amran, wa irabuhu qawma fi'lun ma'adin, al-qawmu fa'ilun ma'masariyatun burfiyatun, تسبق الفعل بعدها بمصدر عدا فعل ماض زيدا مفعول به ومثلهما خلا عمرو وفاعلهما ضمير مستتر فيهما وجوبا يعود على البعض وتقدير قوم القوم ما عدا بعضهم زيدا وما خلا بعضهم عمرو أي مدة مجاوزة زيد ومدة مجاوزة عمرو وقال في التصريح والقول بأن ما هنا مسرية مع وجود خلا وعدا مشكل لأنها لا تدخل على فعل جامد كما نص عليه في التسهيل وموضع ما وصلتها نصب بلا خلاف فقيل على الحالية والتقدير قوم القوم مجاوز قيامهم زيدا أو مجاوزا قيامهم زيدا أو خاليا بعضهم من زيد وقام الناس خلوا قيامهم عمرو أو خاليا بعضهم من أمر وقال ابن مالك ووقعت الحال معرفة لتأويلها بنكرة قال ابن هشام في المغني وتأويل خولين عن عمر متجاوزين زيدا انتهى وقيل على درفية متجاوزين وقيل على درفية الزمانية على تقدير المضاف أي وقت خلوهم عمر أو وقت مجاوزتهم زيدا وما تقرر من وجوب النصب بعدهما هو مذهب الجمهور وذهب الكسائي وجماعة إلى جواز الجر بهما على تقديرهما حرفي جر وتقدير ما زائدة قال في المغني فإن قالوا ذلك بالقياس ففسد لأن ما لا تزاد قبل الجر بل بعده نهو أما قليل فبما رحمة من الله وإن قالوا بالسماء فهو من الشذوذ بحيث لا يقص عليه انتهى وقال لبيد بفات اللام وكسر الموحدة ابن ربيعة العامري وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه وكان من فحول شعراء الجاهلية وكان من المعمرين عاش 154 سنة ولم يقل شعرا بعد إسلامه وكان يقول أبدلني الله تعالى به القرآن وقيل قال بيتا واحدا ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلح القرين الصالح على كل شيء ما خلى الله باطل على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ومن قصيدة لبيد لامية من الطويل أكثر من 50 بيتا استشهد النحاة بكثير منها اللغة. Telah disebutkan bahwasanya apabila ma pergandengan dengan ada dan khala, maka wajib mustatsnanya mansub. Contohnya, taqul qawmal qawmu ma'ada zaidan. Kaum itu berdiri, kecuali Zaid. Bin nasbi, dengan nasab la ghair. La ghairu, di situ dibuang apa mudhafilainya, sehingga mabni, pada mahalnya nasab isimnya la. La ghairu zalika hasilun. Ya. Atau pada mahalnya rofa, seandainya diakhirkan. Ya, ada ya, khabarnya. Atau mubtadanya. La ghairu zalika hasilun. Dibuang itu apa? Mubafilainya sehingga dia mabni di atas dhamma. Seperti qablu dan ba'du. Dengan nasab la ghair. Tidak ada yang lain. Wa qaman nasu ma khala amran. Manusia berdiri kecuali amr. I'rabnya qawma fi'lun madin. Al-qawmu fa'il. Ma masariyatun. Zarfiyatun. Tasbukul fi'la. Ba'daha dinastarin. Ya. Kemudian ma masariyah, dzarfiyah. Masariyah mengandung makna dzarf, melebur fi'il setelahnya dengan masdar. Ada fi'lun madin zaidan maf'ulun bih. Wa mithluhu, ya semisal ini juga ma khala amran. Wa fa'iluhuma dhamir mustatir. Ma fa'il keduanya ada dan khala dhamir mustatir fihima pada keduanya. Wujuban secara wajib. Ya'udu 'alal ba'd, kembali kepada al-ba'd. Al-mafhum min al-kul. Yang difahami dari keseluruhan. Yaitu al-qawm. Wa taqdir. Taqdirnya qawm al-qawmu ma'ada ba'duhum zaida. Qawm itu berdiri. Ya. Kecuali Zaid. Terjemahnya enak seperti itu ya. Dikecualikan sebagiannya itu Zaid. Wa ma khala ba'duhum amran. Ay. Taqdirnya karena maknya tadi dikatakan masariyah. Maka dia dilebur. Ya. Dengan fi'il setelahnya menjadi masdar dan juga disertakan di situ makna dzarf sehingga jadilah muddata. Ini makna dzarfnya. Mujawazah masdarnya. Ya, khala diambil masdarnya mujawazah karena tidak ada dari lafadznya. Ai muddata mujawazati Zaidin. Kaum itu berdiri. Ya. Selama berdiri tadi melewati Zaid, yakni Zaid tidak berdiri. Terlewati ya. Dari berdiri. Wa muddata mujawazati amrin. Wa qala fi tasrih, dikatakan di dalam kitab at-tasrih, siapa penulis ini? Ibnu Hisham bukan. Wal qaul bi anna ma huna masariyatun ma wujudi khala wa ada muskil. Pendapat atau ucapan yang mengatakan bahwasanya ma di sini adalah ma masariyah padahal ada khala dan ada, itu muskil. Adalah qaul yang muskil. Yang memiliki iskal. Masalah. Kenapa? Li'annaha la tadkhul ala fi'lin jamid. Karena dia ma. Tidak bisa masuk kepada fi'l yang jamid. Sedangkan khala ada adalah fi'l yang jamid. Itu iskalnya. Ini fa'ilnya. Pemilik at-tasrih juga ya. Sepertinya ya. Berarti siapa ini? Kama nussu alaihi fit tashil. Sebagaimana ini ternaskan di dalam kitab at-tashil. Disebutkan dengan tegas di dalam kitab at-tashil. Wa mawdi'u ma wasilatuha nasbun. Dan mahalnya atau mawdi'nya ma bersama silahnya. Yaitu fi'il dan fa'il. Serta maf'ulnya. Adalah nasab. Bila khilaf tanpa ada khilaf. Yang menjadi khilaf itu nasabnya dia sebagai apa gitu. Faqila alal haliyah, ada yang mengatakan dia mansub sebagai hal. Ya karena jumlah datang setelah yang ma'rifah. Qawmal qawmu ma'ada zaidan. Makhala zaidan. Wa taqdir, sehingga takdirannya adalah wa taqdir qawmal qawmu, ini hal ya. Wa taqdir qawmal qawmu mujawiza. Mujawiza qiyamihim zaidan. Au mujawizan qiyamuhum zaidan. Au khalian ba'duhum min zaidin. Wa qawman nas khuluan qiyamuhum. Sepertinya mujawaz ya. Di sini khulu, ya. Berarti keliru. Wa taqdir qaumal qaumu mujawazun. Ya. Qiyamuhum Zaidan au mujawizan qiyamuhum Zaidan. Ya. Au khalian ba'dhum min Zaidin wa qauman nas khuluan. Atau seperti mujawiz juga ya, sama ya. Di situ marfu ya, bukan mujawizan. Qaumal qaumu berarti mujawiza ya. Wa taqdir qaumal qaumu mujawiza qiyamihim Zaidan. Kaum itu berdiri. Yang ketika berdiri dalam kondisi melewati Zaid, yakni Zaid tidak berdiri. Au mujawizan qiyamuhum Zaidan atau takdirnya mujawizan qiyamuhum Zaidan, boleh mujawiza qiyamihim atau mujawizan qiyamuhum. Au khalian ba'dhum ataupun khala takdirnya adalah khalian ba'dhum min Zaidin. Ya. Wa qama an-nas khuluan. Ya, qiyamuhum amran. Au khalian qiyamuhum amran. Au khalian ba'dhum min amrin. Nah, itu takdirannya. Qala Ibn Malik wa waqa'atil halu ma'rifatan li ta'wiliha binakirah. Di sini dikatakan bahwasanya jumlah tadi i'rabnya hal, tapi kita dapati di situ penakdiran dalam penakdiran ma'rifah. Qaumal qaumu mujawiza qiyamihim Zaidan atau mujawizan qiyamuhum Zaidan. Ya. Dikatakan oleh Ibn Malik dan halnya di sini datang dalam keadaan ma'rifah li ta'wiliha binakirah, karena dia bisa ditakwil dengan yang nakirah. Qala Ibn Hisham fil Mughni, dikatakan oleh Ibn Hisham di dalam kitab Al-Mughni, wa ta'wil, ta'wilannya, ta'wilan dari tadi, khalian ba'duhum min Zaidin, atau khuluan qiyamuhum amran, dan seterusnya, adalah khalina an amrin, dalam kondisi kosong dari amr. Jadi kaum tadi berdiri tapi kosong dari amr, yakni amr tidak berdiri. Khalina an amrin mutajawizina Zaid, melampaui Zaid, yakni Zaid tidak berdiri. Intaha. Nah, itu sisi alasan nasabnya jumlah tadi, ya, maqoma ataupun ma'ada dan makhola. Hal yang pertama, yang kedua atau jawaban yang kedua, waqila ala dzarfiyah, dia mengatakan dia mansub sebagai dzaraf zaman. Ala taqdiril mudhaf, dengan menakdirkan mudhaf padanya. Ai waqta khuluwihim amran, di waktu kosongnya berdiri mereka dari amr. Au waqta mujawazatihim Zaidan, atau di waktu melampauinya mereka ketika berdiri Zaid. Yani Zaid terlewatkan dari berdiri. Wa ma taqarrar min wujub an-nasbi ba'dahu ma huwa madhhab al-jumhur wa dhahab al-kisai wa jama'atun ila jawaz al-jarb bihima. Kenapa yang telah ditetapkan dari wajibnya nasab setelah keduanya, setelah ma'ada ma'khala, adalah madhhabnya jumhur, sedangkan al-kisai berpendapat dan juga sekelompok ahli nahwu yang lain kepada bolehnya jar dengan keduanya, dengan ma'ada dan ma'khala. Ala taqdirihi ma harfai jarin, dengan menakdirkan keduanya ada dan khala sebagai huruf jar. Wa taqdiri ma zaidatan, dan dengan menakdirkan maknya sebagai zaidah, ma tambahan. Qala fil Mughni, dikatakan di dalam kitab Al-Mughni, fa in qalu dhalika bil qiyas fa fasidun. Li anna ma la tuzadu qabla al jari mal ba'dah. Kata Ibnu Hisham di dalam kitab Al-Mughni, apabila mereka mengatakan, ya, qalu dzalik bil qiyas, ya, apabila mereka mengatakan hal itu dengan kias, ini mengkritiki pendapat siapa nih? Al-Kisai dan Jamaah, ya. Fa in qalu dzalik, mereka kan Al-Kisai dan sekelompok ahli nahwu yang lain membolehkan apa? Jarnya isim yang datang setelah ma'ada dan ma'khala, dengan menakdirkan apa? Kehurufannya ada dan khola, dan dengan menakdirkan ma'nya sebagai apa? Zaidah. Kata Ibnu Hisham mengomentari pendapat tersebut, apabila mereka mengatakan hal itu dengan kias, fafasid, maka secara kias rusak. Karena tadi telah disebutkan yang namanya ma'masariyah tidak bisa masuk. Ya. kepada fi'il. Kemudian li'anna ma la tuzan qabla al-jar. Nah ini disebutkan alasannya, li'anna ma la tuzan qabla al-jar, yang karena yang namanya ma tidak boleh dijadikan ma zaidah setelah atau sebelum jar. Ya, sebelum huruf jar. Tidak boleh ma dijadikan ma tambahan sebelum huruf jar. Kalau dikatakan ya ma ada, ma khala, di situ ada dan khala sebagai huruf jar, maka di sini apa konsekuensinya? Kita menjadikan ma zaidah sebelum huruf jar, iya kan? Ada khalanya huruf jar, ma-nya zaidah, enggak boleh. Iya. Itu secara kias enggak boleh yang seperti itu secara kias. Paham ini? Jadi ma zaidah tidak boleh datang sebelum huruf jar. Harus huruf jarnya dulu kalau mau, baru ma-nya zaidah gitu. Bal ba'dah, bahkan yang ada adalah bahwasanya ma zaidah datang setelah huruf jar, bukan datang sebelum huruf jar gitu. Itu maksudnya secara kias rusak. Contohnya, contoh datangnya ma setelah huruf jar itu banyak. Seperti amma qalilin. Ma di situ silah. Ya, ataupun kalau bahasa di selain Al-Qur'an dikatakan zaidah. Amma qalilin maknanya an qalil. Di situ ma tambahkan untuk taukid atau silah sehingga menjadi wasilah kepada pembagusan lafaz. Fa bima rahmatin min Allah juga setelah huruf jar, ya kan? Nah. Sudah paham ini? Ya, jadi sarkias rusak karena yang namanya ma masdari ma zaidah tidaklah mendahului huruf jar. Yang ada bahwasanya ma zaidah itu datang setelah huruf jar. Itu yang sesuai dengan kias. Ataupun tadi ya, bertentangan dengan kias. Wa in qaluhu bisama', adapun kalau mereka mengucapkan pendapat tadi karena sama', ada penukilan dari mereka dari lisan orang Arab, fa huwa min asyudzuz, maka ini di antara perkara yang syadz, yakni jarang sekali ia ya, terdengar. Bi haitsu la yuqas 'alaihi, di mana tidak boleh ini dikiaskan. Ya sama' sudah sifatnya. Apa yang didengar itu yang boleh, selain itu yang enggak boleh. Inta. Wa qala Labid bi fathil lam wa kasril muhadah Ibnu Rabi'ah Al-Amiri wafdun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslama wa hasuna islamuh. Perkata Labid dengan fathah lam dan kasrah. Ya, Al-Muhadah ba yang bertitik satu, Labid yaitu Ibnu Rabi'ah Al-Amiri, utusan yang diutus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka beliau pun masuk Islam, wa hasuna islamu, dan baik islamannya. Wa kana min fuhuli syu'ara al-jahiliyah, dan beliau termasuk tokoh besar ya penyair jahiliyah, orang-orang yang sudah ternama dari penyair-penyair jahiliyah. Wa kana minal mu'ammarina, dan beliau termasuk orang yang diumur dipanjangkan umurnya. Asha, beliau hidup 154 sanah, selama 154 tahun lamanya. Ya. Allah alam. Yang jelas beliau di atas 100 tahun umurnya. Walam yaqul syi'ran ba'da islamih, dan beliau belum pernah mengucapkan satu syair pun setelah beliau masuk Islam. Wa kana yaqulu, adalah beliau pernah berucap abdalani Allahu ta'ala bil Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untukku syair dengan Al-Qur'an. Wa qila, dan dikatakan qala baitan, bahwasanya beliau pernah mengucapkan satu bait, ma'atabal mar'ul karimu kanafsih wal mar'u yuslihu al-qarinu salihu. Ya, sangat indah ya, dan bagus sekali baik syairnya. Tidaklah seorang yang mulia mencerca seperti dia mencerca dirinya, dan seseorang itu akan diperbaiki keadaannya oleh temannya yang saleh. Ini ada faedah bahwasanya seseorang itu yang mulia, dia lebih perhatian dengan aib-aib dirinya, sehingga dia lebih banyak sibuk dengan mencerca dirinya, mengoreksi aib dirinya dan mencerca dirinya. Dan senantiasa dia hendaknya mencari teman-teman yang soleh agar bisa memperbaiki segala macam kekurangannya ada pada dirinya. Juga diantara yang diucapkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah batil, akan sirna. Dan segala kenikmatan la mahalata zail. Segala kenikmatan pasti akan sirna, akan hilang. Disebutkan dalam riwayat ketika beliau mengucapkan ala kullu syai'in ma khalallah batil, dibantah. sebagian disebutkan Rasulullah yang bantah, bagian yang lain sahabat yang lain. Sadaqta. Kemudian ketika dikatakan oleh beliau wa kullu na'imin la mahala tazailu, kadzabta. Karena al-jannah ya la tafna. Ya. Dusta. Surga tidak fana ya. Tapi ada yang bawanya, yang dimaksud oleh beliau adalah apa? Kenikmatan dunia. Al-lughatu ala harfun yuftatahu bihal kalamu litanmihil mukhatab. وكل اسم موضوع لجميع الأجزاء إذا أضيفت إلى النكرة اقتضت عموم الأفراد وإذا أضيفت إلى المعرفة اقتضت عموم الأجزاء والباطل هو الزائل الفائت من باطل الشيء بطلان وبطولاً وبطلاناً إذا ذهب ضياءاً والنعيم ما أنعم الله به عليك وكذلك النعمة وقوله لا محالة بفتح الميم أي لابد أو لا حيلة أي ربو على حرف استثناء على حرف استثناء كل مبتدأ شيء مضاف إليه ما مصدرية ظرفية تسبق الفعل بعدها مصدر خلا فعل ماض معناه الاستثناء وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره هو عائد على البعض وباطل خبر المبتدئ والمصدر المنسبك من ما وما بعدها منصوب على الظرفية أي كل شيء باطل مدة خلوه أو وقت خلوه عن الله تعالى وكل مبتدأ نعيم مضاف إليه لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنسب الاسم وترفع الخبر محالة اسمها مبني معها على الفتح وخبر لا محذوف وتقدير لا محالة لنا زائل خبر كل شيء والمعنى أن كل شيء غير الله تعالى زائل وفان لا يدوم والمعنى أن كل شيء غير الله تعالى زائل وفان لا يدوم وكل نعيم أي من نعيم الدنيا لأنه بصدد الذم الدنيا وبيان سرعة زوالها أو أعم من ذلك لأن لبيدا قال ذلك قبل إسلامه فيمكن أن يكون اعتقاده في ذلك الوقت أن الجنة لا وجود لها وحينئذ فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة أي قطعة من الكلام قولها الشاعر كلمة اللبيد على كل شيء إلى آخره صدر البيت فإن العجز وهو قوله وكل نعيم لا محالة الزائل لا يمكن تصديقه فيه من حيث أنه شامل لنعيم الجنة من حيث إنه شامل لنعيم الجنة وهو لا يزول ولذا جاء أن صديق رضي الله عنه كذبه فيه وقال أن نعيم الآخرة لا يزول بل جاء بذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حجر الأصقلاني المراد بالبطلان في البيت الفناء لا الفساد وكل شيء سوى الله تعالى جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة والنار وإنما يبقيان بإقاء الله تعالى لهما وخلق الدوام لأهلهما والحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال لذاته وشاهد في خلا حيث ينسب ما بعده على أنه فاعل والفاعل مستتر والاسم المنسوب المفعول به تتمة Kita lihat di sini sisi bahasa dari syir tadi. Ala kullu syai'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Al-lughah ala harfun yuftatah bih. Al-kalamu litanbihil mukhatab. Ala adalah huruf yang didatangkan untuk membuka satu ucapan. Tujuannya litanbihil mukhatab, untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Wa kullu ismin mawdu'un li jami'il ajza. Kemudian wa kullu ismin, wa kullun ya, kullu adalah ismun mawdu'un li jami'il ajza. Kullun, kullu syai'in, isim yang diletakkan untuk semua al-ajza, semua bagian-bagiannya. Idza udifat ila nakirah, apabila dia diidhafahkan, titik aja. Wa kullu ismun mawdu'un li jami'il ajza, ya. Kul adalah isim yang diletakkan untuk jami'il ajza, semua bagian-bagian yang disebutkan setelahnya. Idza udifat ila nakirah iqtadat umum al-afrad, apabila kul diidhafahkan kepada isim yang nakirah, maka konsekuensinya adalah umum al-afrad, menunjukkan keumuman afrad, satuan-satuan yang ada di bawahnya. Jadi, kullu bid'ah, ya semuanya. Satuan-satuan bid'ah yang ada, itu tercakupi pada kul. Wa idza udhifat ila al-ma'rifah iqtadat umum al-ajza. Adapun kalau dia didhafahkan kepada ya ma'rifah, maka konsekuensinya adalah keumuman bagian-bagiannya. Kalau tadi satuan-satuannya ya. Kalau ini bagian-bagiannya. Yang lebih rinci tadi berarti ya, satuan-satuannya. Kalau ajza, ya bagian-bagiannya. Apa? Kullu tu'ami ya. Kullu tu'ami kana hilla li bani Israel. At-tu'am. Di situ apa? Ma'rifah. Ya. Makanan ini. Bagian-bagiannya masuk. Ya. Makanan kan macam-macam. Daging. Ada ini, ada itu. Dan di bawah makanan itu kan ada satuan-satuannya. Wal batil huwa zail. Sedangkan yang batil adalah az-zail. Al batil maknanya az-zail. Sirna. Al fa'id hilang. Min batala syai', dari kata batala syai', batalan. Wa butulan, wa butlanan, ada tiga masdarnya. Batlan, butulan, butlanan. Maknanya idza dhahaba dhaya'an, apabila sesuatu itu hilang sia-sia. Wan na'im, an-na'im adalah ma an'ama Allahu bi 'alaika, segala apa saja yang Allah berikan kepadamu dari kenikmatan. Wa kadzalika an-ni'matu, demikian pula an-ni'mah sama dengan an-na'im. Wa qawluhu, kemudian ucapan beliau la mahalata bi fathil mim, dengan fathah mim, ay la budda aw la hilah, yakni mesti atau la hilah, tidak ada hilah yang bisa diupayakan untuk menghindar. Tidak ada siasat, cara untuk bisa selamat dari zawal. Al-i'rab, i'rabnya ala harfun, harfu istiftahin, ala huruf istiftah, kul mubtada syai mudhafun ilaih, ma masdariyah, ya maknya masdariyah. Zarfiyah juga zarfiyah, tasbuqul fi'la ba'daha masdara, ya. Melebur fi'il setelahnya menjadi masdar. Khala fi'lun madin, sana khala fi'lun madin maknanya istithna. Wa fa'iluhu, fa'ilnya khala, mustatir fihi wujuban taqdiru huwa. A'id alal ba'd, kembali kepada al-ba'd, al-mafhum minal kul. Wa batil khabar al-mubtada, batil adalah khabar bagi mubtada, yaitu apa? Kul. Wal masdar al-munsabik min ma wa ma ba'daha mansub, sedangkan masdar yang terbentuk dari ma dan yang setelahnya itu mansub. Ala dzarfiyah sebagai dzarf, ya. Takdirnya adalah kullu syai'in batilun muddata khuluwihi aw waqta khuluwihi 'anillah ta'ala, segala sesuatu itu batil, hilang, ya, sirna, selama kosongnya sesuatu tadi atau di waktu kosongnya sesuatu tadi dari Allah, ya. Kalau Allah sudah mengendaki untuk hilang, hilang, lenyap-lenyap, musnah-musnah. Wa kul mubtada, sedangkan kul yang kedua mubtada. Na'im mudhafun ilaih, la nafiyah lil jinsi, تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر محالة اسمها مبنية معها على الفتح في محل يبا نصب وخبر الله خبرنا لا محذوف خبرنا محذوف أنا sudah difahami وتقدير لا محالة لنا تقديرnya لا محالة لنا زائل زائل خبرnya كل jadi زائل itu خبرnya كل bukan khabarnya la. Khabarnya la mahdhuf karena sudah difahami. Wal ma'na maknanya adalah anna kulla syai'in ghairillahi ta'ala za'il. Segala sesuatu yang selain Allah itu akan za'il. Akan fana. Wa fanin akan sirna dan fana. La yadum tidak bisa langgeng. Wa kullu na'imin dan segala kenikmatan ay min na'imid dunya yakni dari kenikmatan dunia li'annahu bi sadri dhammi dunya karena ucapan ini bait syair ini diucapkan oleh beliau di tengah-tengah celaan beliau terhadap dunia wa bayani sur'ati zawaliha dan juga ketika menjelaskan cepatnya hilangnya dunia ini au a'min dhalik atau ini maukan dengan kullu na'im adalah lebih umum dari sekedar kenikmatan dunia. Ini bisa diterima li'anna labidan karena alasannya bahwasanya labid qala dzalik qabla islamih mengucapkannya sebelum dia masuk Islam. Fa yumkin an yakuna i'tiqaduhu fi dzalikal waqti an al jannata la wujuda laha wa hina idzin fa yakunu al muradu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam aslaw kalimatin ay qit'atin min al kalimah qala al sya'ir kalimatul labid ala kulli syai'il akhirih sadrul bait. Maka mungkin mungkin an yakuna i'tiqaduhu fi dhalik al-waqt mungkin bahwasanya keyakinan beliau di saat itu di saat beliau belum masuk Islam adalah bahwasanya surga itu la wujudalah tidak ada wujudnya wa hina idzin fa yakunu al-murad maka ketika itu maka jadilah yang dimaukan ya dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam astaghu kalimah sejujur-jujur ucapan ayani qit'ah min al-kalam potongan kalam qala asy-sya'ir yani ucapan oleh penyair adalah kalimat yang labid ala kullu syai ila akhir sadrul bait ini awal bait fa inal ajiz sedangkan ajiznya sadrul baitnya kan ala kullu syai ala ma khala Allah batil ini benar fa inal ajiz sedangkan akhir bait potongan yang kedua wa huwa qawluhu yaitu ucapannya wa kullu na'imin la mahala tazail la yumkin tasdiquhu tidak mungkin dibenarkan dia ucapannya tersebut min haitsu innahu syamil dikarenakan ucapan ini syamil li na'imil jannah kalau dari sisi keumumannya mencakup juga penafian terhadap kenikmatan surga penafian dari ataupun penafian dari tidak ada hilah dari kezawalan dari kefanaan. Saya ulangi, fainal ajiz sesungguhnya potongan yang kedua dari Bashir yaitu ucapan beliau wa kullu na'imin la mahalata za'il la yumkin tasdiquhu tidak mungkin dibenarkan padanya. Min haitsu innahu syamil karena dia mencakup juga kenikmatan surga wa huwa la yazul sedangkan kenikmatan surga la yazul itu langgeng tidak akan sirna tidak akan habis. Walidza ja'a oleh karenanya datang bahwasanya Anas Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kadzabah mendustakan ucapan beliau ini yang kedua. Wa qala dan mengatakan inna na'imal akhirah la yazul, sungguh kenikmatan akhirat surga la yazul, tidak akan sirna, tidak akan habis. Bal ja'a bidzalika marfu'an ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahkan datang riwayat seperti ini yang mendustakan ucapan beliau yang kedua secara marfu' dari Nabi alaihi salatu wasallam. Secara marfu' kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani al-muradu bil butlan fil baiti al-fana lal fasad. Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasanya ini maksud dengan al-butlan dalam ucapan penyair ataupun labir sini ala kullu syai'in wa khala Allah batil ya adalah al-fana kefanaan. Ya. Lal fasad bukan kerusakan. Beda ya. Kalau fana hilang, rusak ya masih ada. Rusak cuma rusak gitu. Kalau fana hilang sudah habis. Lenyap seperti tidak ada. Wa kullu syai'in siwallah ta'ala jaizun 'alaihi al-fana li dzati. Segala sesuatu yang selain Allah bisa menerima kefanaan. Iya, bisa menerima kefanaan secara zatnya, sampai pun surga dan neraka. Salah satunya bisa. Wa inna ma ibqayani, hanya saja surga dan neraka itu kekal. Dengan sebab bi ibqaillahi taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengekalkan keduanya. Wa khalaqa dawama li ah wa khalqi ad-dawam li ahlihima. Ataupun wa khalaqa ad-dawama bil ahlihima, dan Allah menciptakan kelanggengan bagi penduduk surga dan neraka. Wal haq 'ala al haqiqah man la yajuzu 'alaihi az-zawal li dzatihi. Adapun yang hak secara hakiki, yang pada zatnya akan langgeng, tidak akan fana, adalah Allah, zat yang la yajuzu 'alaihi az-zawal li dzatihi, yang tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang li dzatihi, secara zatnya. Yang hak, yang hakiki dalam kekekalan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yajuzu 'alaihi az-zawal li dzatihi. Tidak bisa Allah Subhanahu wa taala hilang secara zatnya. Wa syahid fi khala haitsu yunsab ma ba'daha 'ala annahu fa'il wal fa'il mustatir wal ismu al mansub al maf'ul bih. Syahid, pendukung dari syair ini adalah pada khala, di mana di situ khala yansibu ma ba'dahu, menasabkan apa yang setelahnya, ma khalallaha. Ya. Ala annahu fa'il, atas dasar dia entar wa syahid fi khala haitsu yansibu ma ba'daha, ma ba'dahu ya. Ala annahu fa'il wal fa'il mustatir, ala annahu fa'il wal fa'il mustatir. Ada yang keliru enggak? Hah? Sama. Wa syahid fi khala, bentar, ala kullu syai'in ma khalallah batil. Iya, iya. Wa syahid fi khala haitsu yansib ma ba'daha, di mana di sini menasabkan apa yang setelahnya. Ala annahu fa'il, padahal dia fa'il di sini yang mansubnya ini. Iya. Wal fa'il mustatir, sedangkan fa'il harusnya mustatir. Wal ismul mansub al maf'ul bih. Ini sepertinya ada yang keliru enggak? Dan isim yang mansub maf'ul bih, isim yang mansubnya mana? Hah? Allah ya, Abdul Jalal Allah kan? Ini sepertinya sama ya dengan yang sebelumnya. Fa'ilnya khala mustatir fihi apa? Wujuban. Lafzul jalal Allah mansub ala ta'zim. Sebagai apa? Maf'ul li khala. Iya. Sepertinya ada kekeliruan ya di sini, wallahu alam. Coba. Ada yang beda enggak cetakannya, sama semua? Sama semua ya. Atau ada yang memahami dengan pemahaman yang lain? Khala haitsu yansibu ma ba'dahu. Hal anahu fa'il. Kok yansibu hal anahu fa'il? Ya. Tapi penaktirannya gimana? Ya. Sepertinya sama dengan sebelumnya ya. Tidak bisa, kayaknya sulit. Soalnya takdirannya juga susah. Ya. Ala kullu syai'in ma khalallah. Ya. Tidak pas gitu. Ya, dengan yang sebelumnya lah, sama insyaallah. Khawala di situ fa'ilnya mustatir fihi wujuban takdirnya. Yaitu apa? Huwa, kembali kepada al-ba'ab. Ya. Khalin. Ya, khalian, kalau mufrad khalian anillah. Segala sesuatu, kok sesuatu itu akan apa? Batil. Akan sirna. Ya, kecuali Allah, ya kan? Ya Allah alam. Cukup ya sampai sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.